Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين أظهر مكي. Kita akan membaca satu hadis dengan syarahnya dari Syekh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, yaitu hadis yang ke-40 dari hadis yang dikumpulkan oleh beliau dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bimankibayya faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir as-sabil. Wa kana ibn Umar yaqul idha amsayta فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري ورواه البيهقي وابن المبارك الزهد والبغوي والقضاعي في مسند الشهاب وابن حبان تنلين. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah SAW pernah megang pundak beliau atau kedua pundak beliau dan berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia seperti orang asing, aw 'abiru sabil, atau orang yang dalam perjalanan. Kemudian Ibn Umar berkata, ya ini, kalau engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu sore. Dan kalau engkau berada di waktu sore, jangan tunggu pagi. Ambillah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Dan ambillah waktu hidupmu untuk waktu matimu. Ini ikhwan ibn na'azakumullah, nasihat dari Rasulullah SAW kepada Ibn Umar dengan nasihat yang simpel. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Dan Ibn Umar paham bahwa yang dimaksud adalah hendaklah engkau bersiap-siap untuk menuju tempat aslinya. Karena seorang musafir, seorang ibnu sabil, tidak berpikir kecuali bagaimana dia bisa kembali dengan selamat ke negerinya. Tidak berpikir untuk dia berlama-lama, enggak berpikir untuk bermegah-megahan dalam safarnya, enggak berpikir untuk itu, tapi berpikir bagaimana dia bisa pulang. Khairun na'azakumullah, dibahas oleh Ibnu Rajab pertama dalam sisi hadisnya. هذا الحديث خرجه البخاري عن علي بن المديني قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر فذكره سنده وقد تكلم غير واحد من الحفاظ في لفظ dan para hafiz tidak sedikit yang membicarakan tentang ucapan al-A'mash haddatsani mujahid wa qalu dan mereka berkata hiya ghairu thabitah wa lafadz tersebut tidak thabitah wa ankaruha ala ibn al-madini dan mereka mengingkari ibn al-madini yang meriwayatkan dengan sanad yang lafadznya seperti itu dari Amash. Qalu mereka berkata bahwa al-Amash lam yasma' hadzal hadis min mujahid innama sami'ahu min Lais ibn Abi Sulaim anhu, sesungguhnya dia mendengar dari Lais ibn Abi Sulaim, tidak langsung dari Mujahid. Al-Amash rahimahullah wa ghafarallahu lahu terkenal masalah tadlis. Kalau beliau menganggap hadis itu adalah hadis yang sahih tetapi khawatir mereka meragukan rawi yang di atasnya, maka beliau akan meriwayatkan langsung kepada yang di atasnya dengan kalimat an. Tapi subhanallah kali ini menyatakan an-ana. Nah, kali ini mengatakan dengan tasrih dengan haddatsana mujahid. Wa qad dzakara dzalika al-Uqayli wa ghairuhu wa kharraja at-Tirmidzi dan Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Lais dari Mujahid. Yani ada riwayat yang lain dengan disebutkan Laisnya. A'mash an Mujahid. Ada lagi A'mash qala haddatsana Mujahid. Kata mereka, tidak, sesungguhnya beliau tidak menyatakan haddatsana. Beliau hanya menyatakan an. Dan biasanya beliau menyatakan an karena ada yang tidak disebut antara beliau dengan Mujahid. Ternyata orangnya adalah Lais ibn Abi Sulaim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sebutkan Lais an Mujahid. Wa zada fihi dan dalam lafaznya ada tambahan wa udda nafsaka min ahli al-qubur. Dan anggaplah dirimu adalah ahlul kubur. Dan yang sebentar lagi dia akan masuk kubur. Wa zada fi kalam Ibn Umar. Dan ada tambahan lagi dalam ucapan Ibn Umar. Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka gadan. Engkau tidak tahu wahai hamba Allah apa namamu besok. Sekarang masih dinamakan sebagai manusia. Besok dikatakan mayit. Besok dikatakan jussah. Hanif bin a'azakumullah. Engkau tidak tahu akan disebut apa engkau besok. Akan disebut dengan almarhum rahimahullah. Atau akan disebut qad khalat. Aku akan disebut dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau dia telah wafat. Wa kharrajahu Ibnu Majah. Ibnu Majah juga meriwayatkan. Alam yadzkur qawla Ibn Umar. Dan tidak menyebutkan ucapan Ibn Umar. Hanya menyebutkan hadisnya saja. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Wa kharrajal imamu Ahmad wa Nasa'in min hadisil Auza'i an Abdah Ibn Abi Lubabah. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari hadis Auza'i dari Abdah Ibn Abi Lubabah dari Ibn Umar. Qala akhadan Nabi SAW biba'di jasadi. Kata Ibn Umar, Nabi memegang sebagian tubuhku. Jadi ayat tadi disebutkan mankibai. Pegang dan dikatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ka'annaka gharib. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dengan jasad. Nabi memegang jasadku. Faqala Abdullah, ka'annaka tarahu wa kun fid dunya ka'annaka gharib. U'budillah. Bukan Abdullah, afwan. U'budillah. Ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah dengan seakan-akan engkau melihat Allah. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Dan jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing. Au'abiru sabil, atau orang yang dalam perjalanan. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad juz kedua halaman 132. Sedangkan Abdah Ibnu Abi Lubabah Adraka Ibn Umar, dia sempat menemui Ibnu Umar. Wa kun fid dunya ka'annaka gharib. Kalimat ini sama persis dengan lafaz-lafaz tadi. Ada tambahan yang ini, ada tambahan yang itu, tetapi lafaz tadi tidak berubah. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Wa hadzal hadis aslun fi qusril amal fid dunya. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah bahwa hadis ini merupakan pokok dasar dalam masalah qusrul amal. Qusr al-amal, untuk tidak berpanjang-panjang angan-angan. Jangan terlalu berpanjang-panjang angan-angan. Engkau di dunia ini sebentar. Engkau di dunia ini sementara. Seperti orang asing yang akan pulang ke negeri asalnya. Maka jangan terlalu mementingkan dunia. Wa anal mu'mina la yanbaghi lahu an yattakhidha ad-dunya watanan wa maskana. Maka seorang mukmin semestinya jangan menjadikan dunia sebagai tempat tinggal selama-lamanya. Jangan dijadikan watanan wa maskanan. Fayatma'innu fiha, kemudian tenteram padanya. Tidak. Seorang mukmin jangan menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya yang dia tenteram padanya. Walakin yanbaghi an yakuna fiha ka'annahu ala janah safar. Tapi sebaliknya, semestinya dia menjadikan dirinya di dunia seakan-akan dia berada di tempat akan safar. Di terminal yang akan safar, di jembatan yang akan menyeberangi. Yuhayyi'u jihazahu lirrahil. Jadilah seorang yang mempersiapkan bekal untuk safar. Ini yang dikatakan dengan asl qasril amal. Karena penyakit yang sering menguasai manusia, bahkan yang mengaku muslimin, bahkan yang masih mengaku ahlus sunnah, banyak termakan dengan tulul amal. Harapan yang terlalu panjang. Angan-angan yang terlalu panjang. Angan-angannya sampai ke sana, padahal umurnya hanya besok atau lusa. Atau bulan-bulan depan, atau tahun depan. Tapi angan-angannya ingin memberikan atau menjadikan hidupnya di dunia begini dan begini dan begini. Ingin memiliki istana. Ingin memiliki kebun-kebun yang luas. Ingin memiliki peternakan dan perkebunan. Ingin memiliki. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Bayangkanlah, rasakanlah bahwa engkau ini siap-siap safar. Engkau ini dalam keadaan sedang berjalan menuju tempat aslimu, yaitu akhirat. Yang entah di mana, apakah di jannah atau di neraka, na'udzubillah. Maka itu yang harus dipikirkan. Itu tempat asli, karena tempat yang kekal selama-lamanya. Qala rahimahullah, kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad ittafaqat 'ala dhalika wasaya al-anbiya wa atba'ihim. Dan telah sepakat semua wasiat-wasiat para anbiya, bukan hanya satu nabi atau dua nabi, seluruh para nabi sepakat mewasiatkan dengan wasiat-wasiat yang hampir sama. Sebagaimana Allah kisahkan tentang orang-orang atau nasihat seorang mukmin dari Ali Fir'aun, Ali Fir'aun, annahu qala, salah seorang dari keluarga Fir'aun yang beriman berkata, ya qaum, innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata', wa annal akhirata hiya darul qarar. Dalam surat Ghafir ayat 39. Ya kaum, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia hanya mata', yani mata'ul ghurur, hanya keindahan yang sesaat, fata morgana, kelihatan indah tapi sebentar kemudian sirna. Wa annal akhirah hiya darul qarar, dan bahwasanya akhirat itu adalah darul qarar, tempat kekekalan, tempat yang sesungguhnya adalah akhirat. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, mali walid dunya innama mathali wa mathalu dunya kamathli raqibin qala fi dhilli shajaratin thumma rah wa tarakaha. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Tirmidzi, dan dikatakan hasanun sahih, bahwa Nabi pernah bersabda dalam riwayat yang hasanun sahih, kata Tirmidzi rahimahullah, mali walid dunya, ada apa aku dengan dunia? Sesungguhnya permisalanku dengan permisalan dunia ini seperti pengendara yang berbentar di bawah pohon sejenak untuk kemudian berangkat kembali. Itulah dunia. Karena bila na'azakumullah, bandingkan seberapa lamanya hidupan dunia ini. Seorang rakib, seorang yang berkendaraan dalam perjalanan safar menuju satu tujuan, kemudian kelelahan, istirahat di bawah pohon sejenak, di bawah naungan pohon, setelah itu berangkat kembali. Baik, kalau ada orang yang seperti itu, kemudian dia membangun rumah permanen di bawah pohon itu, gila atau enggak dia? Mau ngapain? Kamu di sini sebentar. Azakumullah. Paling mereka bikin tenda sementara saja, selesai. Atau bahkan tidak bikin tenda sama sekali. Dia bersandar. Yang penting dia bisa istirahat. Kemudian berangkat kembali. Selesai. Khamidina azakumullah. Itulah dunia. Hanya kita berhenti sejenak dalam perjalanan kita menuju tempat yang hakiki, yaitu hari akhirat. Wa min wasaya al-Masih alaihi salam. Juga Nabiullah al-Masih alaihi salam berkata pada sahabat-sahabatnya, "I'buruha wa la ta'muruha." Lihat kalimatnya. "I'buruha wa la ta'muruha." I'buruha dari kata ya'bur, artinya menyeberangi, melewati. Lewatilah, jangan engkau tinggal di sana. Cukup lewati saja. Jangan engkau mapan di sana. Qanibidin a'azakumullah. Waruwiya anhu, dan dikatakan pula dalam riwayat dari beliau, man dal ladhi yabni ala mawjil bahri daran. Siapa orang yang membangun bangunan di atas gelombang lautan? Tilkumud dunya, itulah dunia. Bagaimana bisa membangun di atas gelombang lautan? Yang lewat saja kemudian selesai, hilang. Mana tadi gelombang itu? Sudah hilang. Kelihatannya besar, sebesar gunung, tapi kemudian lewat, selesai. Tidak tersisa. Mana gelombang yang tadi sebesar gunung? Hilang. Man alladhi yabni, dikatakan siapa yang akan membangun di atas gelombang? Qul inna a'udzu demikian dikatakan oleh Al-Masih. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad dalam kitab Zuhud. Fala tattakhiduha qararan. Itulah dunia seperti gelombang yang lewat kemudian sirna. Itulah dunia seperti kamu istirahat sejenak di bawah pohon kemudian berangkat kembali. Itulah dunia mata'ul ghurur, perkara yang sesaat dan sebentar. Dakhala rajulun ala Abi Dzar. Ada satu kisah. Seorang masuk ke rumahnya Abu Dzar. Faja'ala yuqallibu basarahu. Mulai dia membolak-balikkan matanya ke kanan, ke kiri, ke ujung sana, ke ujung sini. Enggak ada perabotan apapun. Qala ya Abu Dzar, aina mata'ukum? Ya Abu Dzar, mana perkakasmu, perabotmu? Qal, dijawab oleh Abu Dzar, inna lana baitan nuwajjih ilaih. Sesungguhnya aku punya rumah yang aku nanti mau ke sana. Qala innahu la budda laka min mata'i ma dumtaha huna. Engkau tetap perlu pada perkakas-perkakas tadi, perabot-perabot tadi, sementara kau di sini. Qala inna sahibal manzil la yada'una fihi. Iya, tetapi pemilik rumah yang di sana tidak membiarkan aku untuk sempat mencari yang seperti itu. Yang dipikirkan rumah yang di sana. Rumah yang hakiki yang Allah persiapkan dalam jannah, khalidina fiha abada. Itu dipikirkan. Sehingga ketika dikatakan, tetapi engkau tetap perlu di dunia ini. Iya, tapi aku enggak sempat untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, untuk beribadah kepadanya, untuk mengerjakan semua syariatnya. Tidak sempat aku untuk mengambil semua itu. Pemilik rumah yang di sana tidak membiarkan aku untuk bisa, untuk sempat mencari yang seperti itu. Karena azabullah, kejadian yang hampir sama. Dakhulu ala ba'di salihin. Mereka masuk ke rumah beberapa orang saleh. Faqallabu basarahum fi baitih. Melihat di rumahnya tidak ada apa-apanya. Karena beberapa salaf, dari orang-orang saleh dari kalangan salaf, mereka tidak memiliki kecuali pakaian satu setel atau dua. Bahkan ada yang satu. Sehingga ketika dicuci mereka mengurung diri di rumah sampai kering. Dan memiliki satu bejana saja untuk wudunya. Dan satu hamparan selesai. Haji itu. Salman al-Farisi ketika berdiri, kepalanya nempel di atap rumahnya. Ketika tidur, kepala dan kakinya nempel ke dinding-dindingnya. Khamilina azakumullah. Para salihun, demikian keadaan mereka. Faqallabu masarahum fi baitih. Maka mulailah orang yang masuk tadi terheran-heran melihat rumahnya. Faqalu lahu inna nara baitaka baitu rajulin murtahil. Aku melihat rumahmu ini rumah orang yang akan safar. Orang yang akan safar kayak apa rumahnya? Rumah yang orang itu akan pergi meninggalkan rumahnya saat itu. Dia tidak memiliki kecuali sudah dalam keadaan siap dibawa. Sedikit. Yang besar-besar sudah dijual. Yang kecil-kecil juga. Yang bisa dijual, dijual. Sebagian ada dalam keranjangnya atau dalam karungnya untuk siap dibawa. Seperti itu kurang lebih rumahnya. Apakah engkau akan safar? Amur tahilun? Apakah engkau akan rehlah? Ala la, walakin utradu tarda. Bukan. Bukan aku akan safar, tapi aku akan meninggalkan ini dengan harus. Artinya bukan dia menginginkan, tetapi Allah menakdirkan tidak tahu kapan. Mungkin besok, mungkin lusa. Utradu tarda. Seakan-akan aku itu akan dipanggil. Akan disuruh keluar dari dunia ini sebentar lagi. Berpikir, oh ini sementara, ngapain? Merepot-repot. Hidup di dunia sementara, mati-matian. Sedangkan akhirat yang selama-lamanya, gak seperti itu, sekedarnya saja. Kalau sempat ya hadir, kalau gak sempat ya gak hadir. Kalau sempat ya sholat ke masjid, kalau gak ya gak sholat ke masjid. Allah ya hadir. Mana yang lebih penting, mana yang lebih kekal? Dunia atau akhirat? Dan jawabannya selalu dibaca oleh kaum muslimin, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih khair dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Kenapa tidak mementingkan yang lebih kekal? Kun fid dunya ka annaka gharib. Adapun dunia, jadikan dirimu seperti musafir. Qala, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya dunia sudah berangkat dalam keadaan pergi, sedangkan akhirat sudah berangkat mendekat. Mudbirah menjauh, muqbilah mendekat. Qala wa li kullin minhumā banūn, dan masing-masing dari keduanya ada orang-orangnya. Ada orang-orang ahli dunia dan ada orang-orang ahli akhirah. Qal takunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah engkau dari orang-orang akhirat, jangan engkau menjadi golongan ahli dunia. Qul inna a'udzukum Allah. Sekarang ketika kita bertambah umur, kemana mendekat? Kepada kematian. Artinya kepada darul qarar, darul akhirah, berarti sedang mendekat. Berarti akhirat mendekat, mendekat, mendekat. Tapi dunia, kemana mereka berjalan? Menjauh. Karena semakin kita berumur, semakin jauh dari dunia, semakin dekat pada kematian. Semakin jauh dari dunia, semakin dekat pada kematian. Berarti seakan-akan sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa al-akhirah qad irtahalat muqbilatan, sedangkan ad-dunya qad irtahalat mudbiratan. Dunia semakin menjauh, akhirat semakin mendekat. Maka kunu min abna'il akhirah. Jadilah engkau dari orang-orang yang mementingkan akhirat. Jangan engkau menjadi orang-orang yang mementingkan dunia. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab. Hari ini adalah hari amal, beramal, beramal, beramal, wala hisab, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, sedangkan besok nanti hanya perhitungan, tidak ada amal. Enggak bisa ditambah. Enggak bisa kamu bertaubat, enggak bisa beramal apapun, sudah enggak bisa. Sekarang ini tempatnya untuk beramal, beramal, beramal. Qul inna a'udzukum Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana. Artinya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang dia meninggalkan dunia dan dia takut fitnah-fitnah dunia. Nadharu fiha, melihat pada dunia. Falamma alimu, ketika mereka tahu, anna dunya laysat lil hayyi wafana, bukan tempat untuk tinggal kekal, ja'aluha lujjatan, maka dijadikan sebagai lujjatan, sebagai lautan. Waja'alu salihal a'mali fiha sufuna, dijadikan amal saleh sebagai perahunya. Seakan-akan dunia ini lautan, dan dia jadikan salihal a'mal, amalan saleh, menjadi sufuna, menjadi safina, menjadi perahunya, untuk selamat dari gelombang fitnah, untuk selamat dari lautan-lautan dunia yang menggiurkan. Maka dia naiki perahu-perahu amal saleh hingga dia menepi di akhirat dengan selamat. Khamilina azakumullah. Berkata ba'dul hukama, orang-orang yang hakim, yang bijak, qala ajibtu mimman ad-dunya mawliyatan anhu wal akhirah muqbilatun ilayh yastaghlu bil mudbirah wa yu'rid 'anil muqbilah. Aku heran dengan manusia-manusia yang dunia sedang menjauh, akhirat sedang mendekat. Dunia sedang menjauh dari dia, akhirat sedang mendekat kepadanya. Tetapi dia justru mementingkan yang menjauh dan melupakan yang mendekat. Ajib. Sungguh aku heran dengan orang-orang yang seperti ini. Qadabina azakumullah. Apa yang dihadapannya, yang sebentar lagi mendekat, sebentar lagi mati, sebentar lagi dia dicabut nyawanya, enggak dia pikirkan. Sedangkan yang bakal hilang, yang bakal sirna, terus dipikirkan, terus dipentingkan. Karena benar azakum, bakal sirna itu dengan sekian maknanya. Apa ada sesuatu di dunia ini yang kekal? Enggak ada. Kullu man 'alayha fan. Ayamka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini fanin, akan rusak, akan fana. Maka apapun yang kamu punya akan rusak. Apapun yang kita miliki akan rusak di dunia ini. Semuanya, enggak ada yang kekal. Berarti mudbiratan, akan pergi dia. Tapi kita sendiri akan rusak. Semua yang kita miliki pada suatu saat kita tidak bisa merasakannya. Punya kenikmatan, tapi enggak bisa merasakan. Kenapa? Karena dia sudah terkena kolesterol, sudah terkena gula. Karena dia sudah tidak bisa lagi mendengar dengan baik, sudah tidak bisa lagi dia melihat dengan baik. Dia sudah pikun, sudah buang air di ranjangnya. Mau apa? Apa semua itu bisa dia nikmati? Abadan, dia tersiksa. Berarti semuanya enggak ada yang kekal. Semuanya menjauh. Semua yang merupakan dunia mudbiratan akan menjauh. Sedangkan akhirat mendekat, semakin dekat. Maka kata para hukama, ajib tu, sungguh saya heran dengan manusia-manusia ini yang dunia menjauh dari dia, sedangkan akhirat selalu mendekat setiap harinya. Tetapi justru dia pentingkan yang menjauh dan dia lupakan yang mendekat. Padahal yang mendekat ini pasti akan datang, sedangkan yang menjauh pasti akan sirna. Kulman matafat, wa kulma huwa atin at. Apa yang lewat dari dunia akan sirna, sedangkan apa yang akan datang pasti akan datang. Qala rahimahullah, berkata lagi Ibn Rajab rahimahullah, wa qala Umar ibn Abdul Aziz dalam khutbahnya, inda dunya laysat bidari qararikum. Kata Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah Rashid, menyatakan dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia laysa bidari qararikum, dunia bukan tempat tinggal kalian. Kataballahu alaihal fana, Allah sudah jadikan pada dunia ini fana, kehancuran, kerusakan. Enggak ada yang kekal, enggak ada yang awet, semuanya akan hancur. Wa kataba ala ahliha minha adh'an, dan juga dijadikan bagi penghuninya ketuaan, kerentaan, kebinasaan. Fakam min amirin muwassaqin an qalilin yakhrab. Betapa banyak perkara dunia yang tadinya amir, ma'mur, masya Allah kokoh, muwassaq. Tetapi an qalilin yakhrab, tiba-tiba sebentar kemudian hancur, rusak. Yang tadinya kita lihat subur makmur, ternyata tiba-tiba hancur. Wa kam min muqimin murtabitin amma qalilun yawan. Demikian pula yang tadinya tinggal di sana dengan segar bugar, dengan kokoh, tiba-tiba tua, renta, binasa. Fahsinu rahimakumullah. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menyatakan, fahsinu rahimakumullah minha rihlah, maka perbaikilah rencana perjalanan kalian. Ahsinu minha rihlah bi asani ma yahdurukum minan naqlah, persiapkanlah untuk melanjutkan perjalanan kalian dengan semua yang kalian punya, dengan kendaraan yang kalian bisa. Watazawwadu, dan persiapkanlah bekal-bekal kalian. Kalian akan meninggalkan dunia. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik zat, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Digambarkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bahwa dunia bukan tempat tinggal kalian. Semua di dunia sudah ditulis oleh Allah dengan pasti, dengan sunnatullah yang tidak akan berubah, akan rusak, akan hancur. Dan manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup akan merasakan kematian. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum. Kata Umar bin Abdul Aziz, persiapkanlah untuk perjalanan kalian, persiapkanlah untuk menuju akhirat. Wa idza lam takunid dunya lil mu'min daru iqamah wala watana. Kalau dunia ini bagi mukmin bukan tempat tinggal, bukan tempat ketentraman, fayanbaghi lil mukmin an yakuna haluhu fiha ala ahadi halain. Maka sudah semestinya seorang mukmin di dunia ini memiliki keadaan antara dua keadaan. Imma an yakuna ka'annahu gharibun muqimun fi baladin ghurbah. Keadaan pertama, hendaklah engkau menjadi seorang yang seakan-akan tinggal di negeri asing. Hamuhu atazawud lirruju'i ila watanih. Apa yang dipikirkan oleh seorang gharib, seorang yang asing? Tazawud lirruju'i ila watanih. Orang asing itu selalu berpikir untuk mengumpulkan bekal untuk pulang. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW kepada Ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing. Di dunia ini. Ini bukan negerimu. Ini bukan tempatmu. Engkau akan kembali. Engkau akan pulang ke negerimu yang hakiki. Akan kembali ke dalam jannah. InsyaAllah. Maka persiapkan bekal-bekalnya. Dengan apa kita bisa masuk ke dalam jannah? Dengan ibadah. Dengan keikhlasan. Dengan mengamalkan perintah-perintahnya. Menjauhi larangan-larangannya. Awayakunu ka'annahu musafir. Atau kemungkinan yang kedua, engkau menjadi seakan-akan seorang yang musafir. Ghairu muqimin al-battah, tidak pernah tinggal di satu tempat pun dan terus berjalan. Singgah sebentar, jalan lagi, singgah sebentar, jalan lagi. Itu musafir. Musafir juga sama, yang dipikirkan hanya negeri tujuannya. Musafir yang dipikirkan adalah bagaimana bisa sampai ke negeri tujuannya dengan tanpa ada cacat, tanpa ada kekurangan, tanpa ada kebinasaan, dengan selamat sampai ke tujuan. Itu yang dipikirkan oleh musafir. Maka kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau seakan-akan 'abiru sabil, orang yang sedang berjalan atau sedang musafir untuk menuju perjalanan tertentu. Bal huwa lailuhu wa naharuhu yasiru ila baladil iqamah. Seorang musafir malamnya siangnya dipakai untuk berjalan menuju tempat yang dia tuju. Tempat tinggal yang hakiki. Walihada wasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ibnu Umar. Oleh karena itu Nabi mewasiatkannya kepada Ibnu Umar an yakuna fid dunya ka anna ala ahadi hadainil halain. Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar agar jadilah engkau seperti dua keadaan ini. Kalau tidak keadaan gharib atau keadaan abil sabil. Fa ahaduhuma, salah satunya an yanzil al mu'min nafsahu ka'annahu gharibun fid dunya yatakhayyal al iqamah. Salah satu dari keduanya adalah dia mendudukkan dirinya seakan-akan orang asing di negerinya. Kalau dia seakan-akan orang asing di negerinya, maka yang dipikirkan oleh dia adalah bagaimana bisa kembali pulang ke negeri hakikinya. Karena dia tinggal di tempat yang bukan negerinya, maka dia berpikir bagaimana kembali ke negerinya yang hakiki. Lakin fi baladil ghurbah fa huwa ghairu muta'alliq al-qalb bi baladil ghurbah. Orang asing itu ciri-cirinya hatinya tidak terkait dengan negeri tersebut. Kan dia asing. Bayangkan seorang yang asing di negeri tertentu, tinggal di tengah-tengah orang yang asing, negeri yang asing, daerah yang asing, bukan tempat dia, bukan negeri dia. Dan orang-orangnya bukan orang-orang yang dia kenal. Apa yang dipikirkan? Enggak mungkin hatinya akan melekat di sana. Hatinya selalu berpikir pulang, pulang, pulang. Ingin kembali ke negeri hakiki. Begitulah semestinya seorang mukmin di dunia. Hatinya tidak terpaut dengan dunia, tapi dipikirkan adalah akhiratnya. Qala bal qalbuhu muta'alliqun biwatanih. Bahkan hatinya terkait dengan negerinya yang hakiki. Alladhi yarji'u ilaihi, yang dia akan pulang kepadanya. Wa innama huwa muqimun fid dunya liyaqdi marammatan jihazihi ila ar-ruju' ila watanih. Hanya saja dia tinggal di tempat asing tadi hanya untuk menunaikan hajatnya. Apa hajatnya? Hajatnya adalah mengumpulkan bekal-bekal untuk kembali pulang. Mengumpulkan bekal untuk kembali pulang. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, al-mu'min fid dunya mahmumun hazin hammuhu marammatu jihazih. Seorang mukmin di dunia dalam keadaan sedih, dalam keadaan gelisah. Orang mukmin di dunia dalam keadaan sedih, dalam keadaan gelisah. Apa yang membuat sedih dan gelisah? Dia rindu. Rindu untuk pulang. Rindu untuk pulang ke negerinya. Pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Khonni bin 'azakumullah. Berarti hammuhu marammata jihazih, yang paling dipentingkannya adalah bagaimana dia mengumpulkan sesuatu untuk perlengkapan perjalanan pulang. Tentunya perlengkapan perjalanan pulang ke akhirat adalah amal saleh, tidak lain. Tidak mengumpulkan dunia, emas dan perak. Tidak mengumpulkan perbendaharaan, tapi mengumpulkan amal saleh, ibadah. Agar Allah Subhanahu wa taala mencintainya, memberikan rahmat kepadanya, memberikan balasannya, memudahkan perjalanannya. Wa man kana fid dunya kadzalik fala hamma lahu illa fit tazawwud bima yanfa'uhu 'inda 'audihi ila watanih. Kalau demikian keadaan dunia, maka tidak ada bagi seorang mukmin yang paling dipentingkan kecuali mengumpulkan perbekalan. Tazawud, untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Untuk bisa kembali ke negerinya dengan selamat tanpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yunafisu ahlal baladi alladhi huwa gharibun bainahum fi 'izzihim. Maka tidak mungkin kemudian bertanding, bersaing dalam masalah dunia. Tidak mungkin. Ngapain? Oh, dia orang asing kok. Mau pulang. Ya cukuplah bagi saya untuk begini saja. Tinggal situ saja. Yang penting bisa ngirit kemudian pulang. Tidak mungkin kemudian bersaing dengan tetangganya. Dia orang asing yang akan pulang. Tetangganya mungkin di situ. Apakah dia akan bersaing? Bangun rumahnya seperti dia? Apakah dia akan bersaing? Mempersiapkan segala harta benda seperti dia? Nah ya kenapa sih? Gak mungkin orang yang asing tadi kemudian bersaing dalam masalah dunianya. Gak mungkin. Dia akan berpikir, saya mau pulang. Ngapain saya bangun di sini? Ini bukan negeri saya. Khamilina azakumullah innamanya gharib. Orang asing. Wala yadza'u minadzulli indahum. Dan tidak sedih kalau kemudian dia diremehkan, direndahkan. Kenapa? Karena dia merasa memang saya bukan orang sini. Saya akan pulang. Memang saya bukan orang yang berarti, orang yang begini, orang yang begitu, orang ditokohkan. Bukan, karena memang bukan orang sini. Saya akan pulang. Sehingga wajar kalau kemudian orang mencemoohnya, merendahkannya, dia tidak peduli. Demikian keadaan mukmin di dunia. Tidak bersaing dengan dunia dan tidak sedih ketika dicemooh. Ketika dia berpegang dengan sunnah, beramal saleh, beribadah, mungkin orang-orang akan mencemoohnya. Ngapain? Anaknya kemana? Di pondok. Pondok jadi apa nanti? Dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia tahu, saya memang orang asing di sini. Huwa fi sya'n wa ana fi sya'nin akhar. Dia punya urusan, saya punya urusan lain. Mereka punya pandangan, saya punya pandangan yang lain. Mereka berpikir dunia, saya berpikir akhirat. Tak ketemu. Tak akan ketemu. Qala Al-Hasan rahimahullah, berkata Al-Hasan, al-mu'min fi dunya kal gharib. Seorang beriman di dunia seperti orang asing. La yajza' min dulliha wa la yunafis fi 'izziha. Kata Al-Hasan rahimahullah, bahwa seorang mukmin di dunia seperti orang asing, tidak berlomba-lomba dalam masalah ketinggian dan tidak peduli ketika direndahkan. Karena orang asing seperti itu. Mau apa lagi? Ketika berjalan di negeri kafir dengan pakaian seperti ini, dilempar mercon. Wallahi terjadi pada saya. Oleh anak muda sambil tertawa-tertawa terbahak-bahak. Mau apa? Ya salahkan diri kita. Kita di negeri asik. Pulang ke negeri kita. Beda katanya. Barakallahu fikum. Lebih berbeda lagi dunia dengan akhirat. Negeri kafir dengan negeri muslimin sudah sangat berbeda. Maka ketika kita asing di negeri dunia ini, tidak perlu berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan. Dan gak perlu kita sedih ketika dicemooh dan direndahkan. Karena mereka punya tujuan, kita punya tujuan lain. Mereka punya pandangan, kita punya pandangan lain. Mereka fi wadin wa nahnu fi wadin akhar. Mereka di lembah, kita di lembah lain. Gak mungkin bisa sama. Lama khuliqa Adam. ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan istrinya Hawa dan ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Thumma uhdita minha, kemudian qaddara Allah wa ma syaa fa'al, diturunkan ke dunia Adam dan Hawa. Wa wa'ida ar-ruju', tetapi Allah menjanjikan bahwa engkau dan turunanmu akan dikembalikan ke surga ini dengan syarat saleh dzurriyyatihima. Kalau engkau saleh dan juga turunanmu yang saleh mukmin akan dikembalikan ke tempat ini. Fal mukmin, maka seorang mukmin abadan yahinnu ila watanihi al-awwal, seorang mukmin selama-lamanya akan berpikir tentang negerinya yang pertama, negerinya yang hakiki. Ketika bapak kita dan ibu kita diciptakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga, itu tempat kita. Kemudian diturunkan oleh Allah dan kemudian dijanjikan kalian akan kembali kalau kalian mukmin taqi, beramal dengan amalan yang saleh, akan dikembalikan ke tempat semula. Maka itu tempat yang hakiki. Adapun dunianya sijnul mu'min, penjaranya orang mukmin. Hukuman, bagaimana keadaan kalian? Ujian, bagaimana keadaan kalian? Allah berikan ujian demi ujian di dunia. Kalau istiqamah di atas iman dan amal saleh, maka akan kembali kepada negeri yang hakiki. Kam manzilin lil mar'i ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat-tempat tinggal yang ditinggali oleh seseorang, tetapi tetap tempat yang paling dirindukan adalah tempat yang pertama. Biasanya begitu. Haninuhu abadan li awwali manzili. Dia tinggal di sana, tinggal di sini, tinggal di situ. Yang terkenang-kenang, yang selalu dia ingat adalah tempat yang pertama. Walibadu syuyukhina, dan juga disebutkan dalam beberapa syair-syair syekh kami, kata Ibn Rajab, menyatakan, fahayya ala jannati adnin, fa innaha manazilukal ula, wa fiha al-mukhayyamu, walakinnana sabyul aduwi, فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. قد بريم مريح كتما نوجو سرق عدن. Karena itulah tempat kita yang hakiki, tempat kita yang pertama dulu ketika diciptakan Adam dan Hawa. Fihal mukhayyamu, di sanalah adalah tempat-tempat tinggal, kemah-kemah kita di sana. Walakinnana sabyul aduwi fahal tara, tetapi kita di sini sedang ditawan oleh musuh, seakan-akan kita sedang dibelenggu oleh musuh. Tara na'udu ila awtanina wa nusallimu. Wahai tura, kamu lihat bagaimana, apakah kita akan kembali ke negeri kita dan selamat? Allahu a'lam. Itu yang harus dipikirkan. Apakah kita bisa kembali? Kita sekarang dalam keadaan ditawan, sedangkan tempat kita di sana. Bagaimana kita bisa kembali dengan selamat? Wa qad za'amu anna al-ghariba idza na'a wa shattat bihi awtanuhu fa huwa mughram. Dan sudah dikatakan oleh mereka, dianggap bahwa orang asing itu kalau dia cenderung pada selain negerinya, maka dia akan rugi. Wa ayyuqtirabin, maka keasingan mana yang lebih asing dari keasingan kita di dunia? Adhatil a'da'u fina tahakkamu, di mana musuh-musuh kita berkuasa. Qanibudina azakumullah. Siapa yang berkuasa di dunia ini? Mereka-mereka, musuh-musuh orang beriman. Bukan berkuasa dalam artian penguasa sebuah negeri, bukan. Tetapi yang selalu hukumnya dipakai, yang selalu bisikannya diterima, yang selalu didengar ucapannya, siapa? Kebanyakan di dunia ini kata Allah, aktsaruhum fasiqun. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Wa aktsaruhum la ya'lamun. Wa aktsaruhum, kebanyakan mereka enggak paham, kebanyakan mereka benci kebenaran, kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka jelek, kebanyakan mereka rusak. Ini keadaan dunia. Adapun mu'min taqi sedikit, asing, yang berkuasa, yang mayoritas, yang selalu unggul mereka. Maka kita selalu dikucilkan, dikalahkan. Kalau kita berbicara tentang kebenaran, mereka anggap itu jumud. Kita bicara kebenaran, mereka anggap bahwa kita ini terbelakang. Mereka berbicara, kita bicara hak, mereka katakan bahwa engkau tidak berpikir, engkau tidak menggunakan akalmu. Kalian orang yang jumud, kalian orang yang kaku, kalian orang yang begitu dan begitu. Kenapa? Karena ini bukan negeri kita. Negeri asing. Gharib. Fatuba lil ghuraba. Tetapi tuba lil ghuraba. Sungguh berbahagialah orang-orang asing. Kana Atha As-Salimi yaqulu fi du'ai. Atha As-Salimi mengucapkan dalam doanya, Allahumma arham fi dunya qurbati warham fil qabri wahshati warham mawqifi gadan bayna yadayk. Ya Allah, rahmatilah aku di dunia dalam keasinganku, dan rahmatilah aku di kuburku ketika aku sendiri, dan rahmatilah aku ketika aku berdiri besok di hadapanmu. Doa dari seorang Atha Salimi rahimahullah, meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang-orang mukmin di dunia asing, sendiri. Yang menyelisihinya lebih banyak daripada yang mencocokinya. Sebagaimana diriwayatkan tentang al-ghuraba, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Bahwasanya Islam ini dimulai dengan keasingan dan akan kembali asing seperti permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah para ghuraba. Diriwayatkan sebagaimana dinukil dalam kitab Tulqat Najiyah, Nakutay. Riwayat, siapa al ghuraba? Alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Orang yang berbuat saleh di kala manusia dalam keadaan berbuat kerusakan. Keumuman manusia berbuat kerusakan, dia justru berbuat amal saleh. Ini gharib. Man khalafahu akthar mimman yuwafiqu. Siapa yang menyelisihinya lebih banyak daripada yang mencocokinya. Yang mencocokinya sedikit, yang menyelisihinya banyak. Dan itu sudah sunnatullah. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikitlah hamba-hambaku yang bersyukur. Atau kata Allah, wa qalilum mahum, sedikitlah mereka itu. Orang yang bersyukur sedikit, orang yang beriman sedikit, orang yang mau berjalan di jalan yang hak sedikit, orang yang mau istiqamah di atas tauhid wa sunnah sedikit, orang yang ingin selamat dari azab Allah, ingin mendapatkan akhirat, ingin mendapatkan jannah sedikit. Wa aktsaruhum lilhaqqi karihun. Kebanyakan manusia justru membenci kebenaran, memusuhi kebenaran, tidak peduli dengan kebenaran, dan mereka lebih memilih dunia dan dunia dan dunia. Hanibidina azakumullah. Itu kenyataan yang kita hadapi. Maka hendaklah bersiap-siap untuk menjadi orang yang asing. Bahkan kata Nabi, kun fi dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang yang asing. Berkata Al-Hasan rahimahullah, balagani anna Rasulullah SAW qala li ashabihi. Sampai kepada aku bahwa Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat-sahabat, innama masali wa masalukum masalud dunya kaqaumin salaku mafazatan hubara. Disebutkan dalam hadis yang panjang, tetapi ada kelemahan di dalamnya. Kita baca secara maknanya saja, secara ringkas. Bahwa permisalanku dan permisalan kalian dan permisalan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalannya seperti rombongan musafir yang sedang berjalan. Perhatikan kisahnya. Sampai di tengah perjalanan, perbekalan habis, kendaraan sudah enggak kuat, hewan-hewan tunggangan mati, sehingga mereka terhenti di satu padang pasir yang enggak ada apapun. Maka semua berpikir bahwa kami akan binasa, kami akan binasa, tinggal nunggu mati. Mau melanjutkan perjalanan, enggak ada kendaraan yang tersisa. Mau mencari kendaraan, enggak ada makanan yang tersisa, bahkan enggak ada air yang tersisa. Maka mereka menunggu mati semuanya. Tiba-tiba datang seseorang dalam keadaan pakaiannya rapih bersih, dalam keadaan rambutnya masih basah, dalam keadaan mukanya segar bugar, bersih enggak berdebu. Apa itu maknanya? Maknanya berarti orang ini tempatnya dekat, rumahnya dekat dan punya air banyak. Maka mereka terkejut. Bagaimana kamu? Siapa kamu? Dijawab, aku dari sini. Maukah kalian aku tunjukkan tempat air yang makmur, pohon yang rindang, buah-buahan segala macam, kenikmatan-kenikmatan, semua untuk kalian. Tapi dengan syarat, kalian ikuti aku, taati aku, dan jangan bermaksiat kepada aku. Kata mereka, "Sayyid, siap. Aku akan turuti semua kemauanmu." Karena mereka sudah yakin akan binasa. Maka diajak. Ternyata didapati kebun-kebun yang indah, air yang banyak, semua kenikmatan ada dalamnya. Silakan. Ketika mereka sudah bersenang-senang di sana, berkata orang tadi, di puncak-puncak kesenangan mereka, "Ar-rahil, ar-rahil. Kita berangkat, melanjutkan perjalanan." Terkejut mereka. Kenapa? Mau kemana lagi? Ini tempat kita. Kita mendapatkan kenikmatan di sini. Lupa kalau mereka dalam perjalanan. Sebagian besar tidak mau. Aku sudah betah di sini dan aku akan tinggal di sini. Kata orang tadi, berangkat, berangkat. Kalau kalian mau selamat, kalian berangkat. Kita ke tempat lain, air yang lebih makmur, air yang lebih melimpah, kenikmatan yang lebih banyak, dan perjalanan yang lebih kekal, atau kenikmatan yang lebih kekal. Gak percaya. Mereka sudah merasakan kenikmatan. Ada pun sedikit dari mereka berkata, tadi anak muda ini berbicara di awal dan benar. Kenyataannya memang ada. Maka saya yakin ucapan yang kedua pun pasti benar. Maka ikut bersama orang tadi untuk melanjutkan perjalanan. Maka selamatlah mereka yang sedikit tadi. Sedangkan yang tersisa lebih banyak. Dan mereka binasa ketika didatangi musuh-musuh mereka. Tiba-tiba diserang. Sebagian mereka terbunuh. Sebagian mereka tertawan. Ini permisalan aku dan kalian dan dunia ini. Khamilina azakullah dibahas oleh Ibn Rajab. Di halaman sebelahnya kalau cetakannya sama. Ini di paragraf selanjutnya. Fahadhal masal fi ghayatil mutabaqah bihalin nabi. Permisalan ini sungguh sangat tepat persis seperti keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama umatnya. Fa innahu atahum wal arab hina idzin adallun nas. Nabi mengajak mereka, mendakwahi mereka dalam keadaan orang-orang Arab adalah orang yang paling rendah kehidupannya, direndahkan oleh orang-orang lain, bangsa-bangsa lain, dan kehidupannya juga sengsara. Wa aqalluhum, dan sedikit jumlahnya. Wa aswa'uhum aishan, dan kehidupannya juga sangat jelek di dunia dan juga jelek di akhirat karena mereka musyriki. Itu keadaan orang Arab. Fada'ahum, maka Nabi mengajak mereka untuk menjalani jalan keselamatan. wa zahara lahum min barahin sidqihi, dan Nabi membuktikan kejujurannya. Setiap berbicara tepat, berbicara tepat. Kama zahara min sidqil ladzi jaa ila alqaumil ladzina fil mafazah. Sama jujurnya seperti kejujuran orang tadi yang datang kepada para musafir yang akan binasa. Aku punya tempat yang indah dan sebagainya, tapi kalian harus turut aku. Nabi juga menyatakan dan kalimatnya pas. Wa engkau akan dimuliakan oleh Allah. Benar-benar dimuliakan. Engkau akan jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khulafa al-ardi. Khalifah-khalifah di muka bumi dibuktikan oleh Allah. Mereka menjadi khulafa al-ard. Qala wa qad nafida ma'uha wa halaka dhahruha wa bari wa bi ra'yatihi fi hullatihi murtajilan yaqtur ra'sahu ma'an. Nabi ketika berdakwah sungguh sangat mempercayai atau sangat mempercayakan, sangat dipercaya, sangat jelas. Kenapa? Kelihatan pada dirinya, kelihatan pada wajahnya, kelihatan pada bukti-buktinya. Sama seperti jujurnya orang tadi ketika berbicara, ada air. Kenapa jujur? Kenapa terlihat airnya menetes di rambutnya? Berarti dia baru menemui air. Percaya mereka. Nabi juga demikian, setiap berbicara wahyu, berbicara ayat, berbicara ayat yang turun, sangat meyakinkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan janji-janji bahwa kalau kalian mengikuti agama ini, kalian akan dimuliakan. Kalian akan diberi oleh Allah dibukakan pintu langit dan pintu bumi. Apa dalilnya? Law amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau mereka mau beriman dan bertakwa, akan kami bukakan pintu langit dan pintu bumi. Artinya pintu langit barakah dari langit dan barakah dari bumi. Diberitakan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fathhi biladi Faris war Rum wa akhdhi kunuzihima, bahwa kalian akan menguasai Romawi dan Persia, dan kalian akan menggali perbendaharaan harta dari Romawi dan Persia yang merah dan yang putih, yang perak dan yang emas. Wa hadzarahum min al-ightirar bidzalik, tetapi diperingatkan tetap kalian harus taati Allah dan Rasulnya. Jangan bermaksiat. Jangan menentang Allah dan jangan menentang aku, kata Nabi. Jangan tergiur dengan dunia, jangan terlena dengan dunia. Wa amarahum bitajazzi min ad-dunya bil balagh. Diajarkan untuk membalas, berterima kasih pada Allah dengan beribadah. Wal jiddi wal ijtihad, dengan bersungguh-sungguh beribadah mencari akhirat, persiapan untuk melanjutkan perjalanan, persiapkan untuk melanjutkan perjalanan ke akhirat yang kekal, yang lebih nikmat dari dunia, lebih nikmat daripada perbendaharaan Romawi dan Persia, lebih mulia dari kemuliaan raja-raja. Jujur, naam, sadiq al-masduq, yang sangat jujur dan terpercaya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana apa yang dikatakan pertama ternyata jujur dan terbukti, Romawi dan Persia di bawah kekuasaan kaum muslimin dan harta berlimpah ruah, bahkan di zaman Utsman bin Affan pembagian-pembagian itu sering. Wahai kaum muslimin, kumpul ada pembagian kain. Wahai kaum muslimin, berkumpul ada pembagian beras atau gandum. Wahai kaum muslimin, berkumpul ada pembagian ini, pembagian itu, selalu karena makmurnya. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz sampai tidak ada lagi yang menerima karena semuanya sudah cukup, kami sudah cukup. Buat apa ini harta, benda, sedekah yang dikumpulkan dalam Baitul Mal? Sampai kebijakan khalifah, pemuda-pemuda yang belum menikah, menikahlah, kami akan biayai semuanya dari Baitul Mal. Ini barakallahu fikum, ma'murnya terbukti. Tetapi jangan terlena dengan dunia. Ini sementara. Akan ada kenikmatan yang lebih kekal, yang lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia, yaitu dalam jannah. Jadikan dunia ini sebagai tempat yang asing untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah digambarkan oleh Ibn Rajab bahwa permisalan tadi sangat mirip dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Istaghala aktsarun nasi bi jam'iha. Ternyata falamma futihat alaihimud dunya, ternyata ketika dibuka dunia untuk mereka, fatanafasuha, ternyata mereka justru berlomba-lomba dengan dunia. Istaghala aktsarun nasi bi jam'iha wa iqtinaziha wal munafasati fiha wa radu bil iqamati fiha. Kebanyakan manusia justru sibuk untuk mengumpulkan dunia, untuk menggali perbendaharaan-perbendaharaan dunia, berlomba-lomba untuk mencari dunia, bersaing dalam dunia, dan ridha untuk tetap tinggal di dunia. Wa tamattu' bi syahawatiha, untuk bernikmat-nikmat dengan syahwat-syahwat dunia. Wa tarakul isti'dad lil akhirah, sampai kemudian meninggalkan persiapan untuk akhirat, meninggalkan perintah-perintah Allah, justru mengerjakan apa yang dilarang, tidak dikerjakan apa yang diperintahkan dengan jiddi wal ijtihad. Wa qabla qalil minan nas, wa qabla qalilan minan nas wasiyatuhu fil jiddi fi talab al akhirah wal isti'dad laha fa hadhihi al ta'ifa al qalilah najat. Kecuali sedikit saja dari manusia yang tetap istiqamah mentaati perintah orang yang jujur tadi. Jangan terlena dengan dunia. Kita lanjutkan perjalanan. Tapi sedikit. Sedikit orang yang mau untuk melanjutkan perjalanan tadi dan mempersiapkan akhirat. Kebanyakan manusia terlena dengan dunia. Wa amma aktsarun nas, adapun kebanyakan manusia, lam yazalu fi sakrati dunya. Kebanyakan manusia justru mabuk dengan dunia. Wa takatsur fiha, dan memperbanyak harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sungguh melalaikan kalian memperbanyak harta, mengumpul-kumpulkan harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menjenguk liang kubur, sampai kalian masuk dalam liang kubur. Fasyughluhum dzalika 'anil akhirah hatta faja'ahumul maut. Maka mereka sibuk dengan dunia-dunia sampai kemudian tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya kematian dan dia belum siap sama sekali. Baghtatan, dengan tiba-tiba. Ala hadhil ghurrah, dalam keadaan dia maghrur, tertipu dengan dunia. Fahalaku, maka mereka binasa. Wa asbahu ma baina qatilin wa asir. Akhirnya mereka persis seperti yang digambarkan dalam hadis tadi. Ma baina qatilin wa asir. Ada yang terbunuh, ada yang tertawan. Demikian pula ketika datang kematian, mereka terkejut. Ada yang terbunuh, ada yang tertawan. Yang terbunuh, yang mati, hatinya sudah terkunci. Khatamallahu ala qulubihim. Sudah kufar. Dibunuh oleh syaitan. Dan ada yang sebagian masih dalam keadaan ditawan oleh syaitan. Dalam kesesatan-kesesatan, dalam penyimpangan-penyimpangan, dalam keadaan dia na'udzubillah sudah di bawah kekuasaan syaitan, iblis la'natullah alaih. Wa ma'asan qawla Yahya ibn Mu'adz ar-Razi. Dan sungguh betapa bagusnya apa yang diucapkan oleh Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Ad-dunya khamru syaitan. Lihat kata Mu'ad, kata Yahya ibn Mu'adz ar-Razi dari Rai. Dunia khamru syaitan. Dunia itu adalah khamrnya syaitan yang memabukkan. Man sakira minha lam yufiq illa fi askaril mauta nadiman ma'al khasirin. Siapa yang terlena dengan dunia, maka dia menjadi mabuk dengan dunia. Dan siapa yang mabuk dengan dunia enggak akan sadar. Enggak akan sadar kecuali ketika datangnya kematian. Dalam keadaan dia sengsara, dalam keadaan dia rugi, khasirin. Sadar, tapi gak bisa berubah. Karena kematian telah datang. Kalau sudah nyawa di kerongkongan gharghara, maka gak bisa diterima taubat. Gak bisa diterima kalimat istighfar. Wa atubu ilallah. Gak bisa diterima perubahan-perubahan apapun. maka ketika sadar di waktu yang dia tidak bisa memperbaiki. Kenapa? Sakira bid dunia. Dia mabuk dengan dunia. Seorang yang mabuk dengan dunia, akhirat dijadikan sekedarnya saja. Yang penting saya masih sholat. Yang penting saya masih puasa Ramadan. Sudah. Padahal sholatnya pun dalam keadaan masih berantakan, tidak sesuai sunnah. Puasanya pun masih dirusak dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Dia gak berasa. Yang penting pokoknya, saya masih muslim. Saya tidak kafir. Sama sekali tidak berpikir bagaimana mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Tidak berpikir bagaimana dia mengumpulkan bekal perjalanan agar selamat di akhirat kelak. Jangan sampai terancam dengan ancaman-ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tsani, keadaan kedua, an yunzilal mu'min nafsahu fid dunya ka'annahu musafir. Mendudukkan dirinya seakan-akan dia musafir. Kadang mendudukkan dirinya seakan-akan orang asing. Sekarang mendudukkan dirinya seakan-akan dia musafir dalam perjalanan. Ghairu muqimin al-battah, dalam keadaan tidak bermukim. Tidak tinggal di satu tempat pun. Wa innama huwa sa'irun fi qat'i manazil as-safar, berarti dia dalam perjalanan atau dalam potongan perjalanan safar, hatta yantahi bihi as-safar ila al-akhirah, yaitu perjalanan yang terus sampai ke akhirat. Wa huwal maut, yaitu kematian. Wa man kanat hadhihi haluhu fid dunya, barang siapa yang merasakan keadaan dirinya seperti itu di dunia, fahimmatuhu tahsilu zat lisafar, maka pasti yang paling dipikirkan oleh orang musafir yang dalam perjalanan, pasti dipikirkan adalah bagaimana dia terus menambah bekalnya untuk menuju tujuannya. Laisa lahu himmatun fil istiqfar, enggak akan semangat dia untuk memperbanyak dunia. Cukup apa yang dimakan, cukup apa yang dipakai, cukup apa yang jadikan tempat tinggal, selesai. Dia tidak kelaparan, dia tidak kehausan, dia tidak kepanasan, cukup. Selebihnya untuk akhirat. Ibadah, berdakwah, berjuang, berjihad fi sabilillah, menegakkan tauhid was sunnah. Walihada awsa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jama'atan min ashabih. Oleh karena itu Nabi mewasiatkan kepada sekelompok dari sahabat-sahabatnya, an yakuna balaghuhum min ad-dunya kazadir raqib, hendaklah engkau jadikan perbekalanmu cukup seperti perbekalan orang yang dalam perjalanan. Punya apa yang untuk dimakan, punya apa yang untuk dipakai, punya apa yang untuk dikendarai, selesai. Qila li Muhammad ibn Wasi', kaifa asbahta? Dikatakan pada Muhammad ibn Wasi' rahimahullah, kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Qala ma dhannuka bi rajulin yartahilu kulla yawmin marhalatan ila al-akhirah? Ketika ditanya bagaimana keadaanmu, jawabnya bagaimana pendapatmu? Kalau orang yang dalam keadaan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain menuju akhirat, kayak apa kira-kira keadaan? Itu seperti itu. Kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu? Keadaanku seperti orang yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, perjalanan menuju akhirat. Demikian pula Al-Hasan mengatakan, innama anta ayyamun majmu'ah kullama madha yawmun madha ba'duk. Kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya engkau itu seperti kumpulan hari-hari. Engkau itu seperti kumpulan hari-hari. Setiap lewat satu hari, badanmu berkurang satu hari. Bagaimana kira-kira? Kamu ini seakan-akan kumpulan hari-hari yang setiap lewat satu hari, berkurang satu hari tubuhmu. Kurang dua hari, kurang dua hari tubuhmu. Tubuhmu berkurang, berkurang, berkurang. Sampai ketika hari terakhir, engkau tidak ada. Engkau sudah tidak ada. Sudah mati. Selesai. Khamilina azakumullah, demikian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Qala ibn Adam, innama anta baina matiyataini yudha'anika yudhi'uka an-nahar ila al-layl. wal-lail ilan nahar hatta yuslimanika ilal akhirah. Faman a'zama minka ya ibna Adam khataran wa qala al-mawtu ma'qudu fi nawasikum wa dunya tutwa min waraikum. Kata Al-Hasan, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau di antara dua yang mengantarkan kamu dari siang kepada malam, dan yang mengantarkan kamu dari malam kepada siang, sampai kemudian pada akhirnya engkau diserahkan untuk akhirat. Sudah tidak melewati malam dan siang lagi, masuk dalam kuburmu. Faman a'zama minka ya ibna Adam khataran. Maka siapa yang lebih berbahaya darimu, wahai anak Adam? Siapa yang keadaannya lebih mengerikan daripada engkau? Artinya engkau sangat mengerikan keadaannya. Sekarang dari siang ke malam, malam ke siang terus berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, sampai terakhir engkau diserahkan. Ini engkau. Habis masa hidupmu. Tidak bisa lagi beramal. Tidak bisa lagi bertaubat. Tidak bisa lagi beristighfar. Tidak bisa lagi beramal saleh. Tidak bisa lagi berupaya apapun. In qata'a amaluhu, akan terputus semua amalannya. Illa min salah. Kecuali kalau ada sadaqatun jariyah yang terus mengalir. Anak saleh yang mendoakannya. Atau ilmu yang yuntafa'u bih. Kalau tidak, sama sekali. Tidak bisa menambah apapun dari amalan-amalannya. Qala al-mautu ma'qud. Kematian itu sudah diikat di ubun-ubun kalian. Dengan tanggalnya, dengan waktunya. Dan dunia sudah digulung. Di belakang kalian. Selesai. Sudah digulung, selesai. Separuh dunia sudah lewat. Tinggal sedikit lagi. Qala Dawud al-Tai, innama al-laylu wal-naharu marahilun yanziluha an-nasu marhalatan. Hatta yantahi dhalika bihim ila akhir safarihim. Kata Dawud al-Tai, sesungguhnya malam dengan siang bergiliran adalah marhalah-marhalah. Malam dan siang itu tahapan-tahapan yang dijalani oleh manusia. Terus berkurang tahapan-tahapan tadi menuju akhir safar mereka. Apa akhir safar mereka? Kematian. Fa in istata'ta an tuqaddim fi kulli marhalatin zadan lima baina yadayha. Maka kalau engkau bisa, ya Abdullah, untuk mempersiapkan bekal setiap harinya, karena setiap malam itu lewat, setiap satu hari lewat, sudah enggak bisa kembali. Engkau kumpulan hari-hari. Maka upayamu, usahamu, amal solehmu sebatas waktu tersebut. Kalau sudah terlewat satu hari, sudah berkurang kesempatanmu. Berkurang dua hari, berkurang kembali kesempatanmu. Dan terus begitu. Setiap satu hari lewat, maka kesempatanmu berkurang satu hari. Kesempatan untuk beramal saleh, kesempatan untuk cari pahala, kesempatan untuk beribadah, berkurang, berkurang, berkurang. Maka kalau engkau bisa, setiap hari engkau beri tambahan perbekalan dengan ibadah, dengan amal saleh. Fa'al, kalau bisa kerjakanlah. Fa inna qita'a as-safar, fa inna qita'a as-safar an qaribin ma hu wal amr a'jal min dhalik. Karena sebentar lagi akan terputus safar. Sebentar lagi perjalanan akan terhenti. Dan perkaranya sungguh lebih cepat dari kita duga. Perkaranya lebih cepat dari kita duga. Fatazawwaj li safarik. Maka hendaklah persiapkan bekal untuk safarmu. Waqdi ma anta qad min amrik. Dan putuskanlah keputusan-keputusan untuk dirimu sendiri. Faka'annaka bil amri qad bagat. Seakan-akan engkau dalam perkara ini sudah qad bagatka. Ini engkau sendiri melampaui batas dirimu sendiri. Artinya engkau dalam keadaan mempertanggungjawabkan dirimu sendiri. Kalau engkau mempersiapkan bekalmu, itu kebaikan untuk dirimu. Dan kalau engkau melalaikannya, engkau mengkhianati dirimu sendiri. Siapa yang salah? ketika tiba-tiba datang kematian dan dia belum siap. Tiba-tiba besok atau lusa dia mati dalam karena dia belum siap apapun. Wala yalumanna illa nafsa. Wala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Sekian banyak waktu kita buang. Sekian banyak hari-hari lewat kita belum berbuat apapun. Belum beramal dengan amalan yang saleh. Belum beribadah dengan semestinya. Belum menyempurnakan salatnya. Belum menyempurnakan puasanya. Belum menyempurnakan qiyamul lail. Belum menyempurnakan belajarnya. Ta'alumnya. Talabul ilminya. Belum sama sekali. Maka tentunya ancaman-ancaman yang dikatakan oleh para ulama tadi akan terjadi. Tiba-tiba datang kematian, engkau belum berbuat apapun. Apakah mau merengek, menangis minta dikembalikan ke dunia? Enggak akan bisa. Allah sudah gambarkan keadaan mereka. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh inna muqinun. Enggak akan bisa. Allah sudah putuskan tidak akan bisa dikembalikan ke dunia. Maka hanya merasa, hanya menangis. Ratapan penyesalan tangisan di sana tidak bermanfaat sama sekali. Karena amalan sudah ditutup. Enggak ada nilai apapun. Di dunia menyesal, menangis, bertaubat ada nilainya. Ada manfaatnya. Akan dihapus oleh Allah dengan taubatnya. Tetapi ketika di akhirat nangis darah sekalipun enggak akan berubah apapun. Enggak akan merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali amal saleh di dunia. Kecuali amal saleh ketika di dunia. Maka kaum muslimin yang saya hormati. Ba'du salaf menulis surat kepada saudaranya. Ya akhi, yukhayyalu laka annaka muqimun. Bal anta da'ibus sayr. Wahai saudaraku, engkau berkhayal kalau engkau itu sedang tinggal di sini. Tidak. Engkau bukan sedang tinggal di sini, engkau sedang berjalan dan terus berjalan menuju kematian. Tusaqu ma'a dhalika sawqan hasisan. Al-maut muwajjahun ilaik wa dunya tutwa min waraik. Engkau terus digiring dan dikumpulkan. Kematian menghadangmu, terus mengejarmu, sedangkan dunia sudah digulung di belakangmu. Wa ma mada min umrik, dan apa yang telah lewat dari umurmu, falaisa bikarin alaik, enggak akan bisa kembali kepadamu. Apa yang sudah lewat dari umurmu, laisa bikarin, enggak akan bisa diulang, enggak akan bisa kembali kepadamu. Hatta yukarru alaika yawmut taghabun. Sampai nanti ketika engkau dikumpulkan di yawmut taghabun. Yang ini di hari pembalasan. Di hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Sabiluka fid dunya sabilu musafirin. Jalanmu di dunia adalah jalan seorang musafir. Wala budda min zadin. Maka seorang musafir harus punya bekal. Likulli musafir. Bagi setiap musafir harus ada bekal. Wala budda lil insani min hamli 'uddatin wala siyama in khafa sawlata qahirin. Manusia semestinya dia harus memiliki bekal yang dibawa. Memiliki persiapan yang dibawa. Dan sungguh lebih-lebih lagi kalau dikhawatirkan akan ada di hadapannya bahaya yang menguasai dirinya. Bahaya-bahaya yang menginjak dirinya, menguasai dirinya, yang qahir alaik. Tentunya harus persiapan. Demikian ya qadirin a'azakumullah. Dua keadaan yang dikatakan oleh Nabi, kun fid dunya. Jadilah engkau di dunia seperti dua keadaan ini. Ka'anna kagharib aw ahdir sabil. Seperti orang asing atau seperti orang yang dalam perjalanan. Jangan terlalu tenang di dunia seakan-akan akan hidup terus. Jangan terlalu tenang di dunia seakan-akan terus akan kekal di dunia. Tidak. Sebentar kemudian kita akan berangkat. Entah siapa duluan di antara kita yang akan mati. Tapi itu pasti. Pasti. Setiap hari lewat satu hari kita mendekat pada kematian. Rasulullah salam wal afiyah. Allah taala yahdina wa yahdi jami'a ila siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim.